الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar dan juga pemirsa Radio Insani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama tentang atau kita masih bersama dalam pembahasan al-yaqin dan at-tawakkul. Keyakinan seorang mukmin dan ketawakalan seorang mukmin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab tersebut. Di antaranya adalah tentang ayat-ayat masalah keutamaan ketawakalan kepada Allah atau perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yakin dan tawakal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena ketawakalan seorang mukmin adalah merupakan buah dari keyakinan. Ya, ketawakalan seorang mukmin adalah buah dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka timbullah sikap tawakal. Bergantungnya hati hanya kepada Allah, pasrah. Karena yakin pasti Allah akan memenuhi janjinya. Karena yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Sehingga yang muncul adalah kepasrahan, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua usahanya. Baik usaha untuk mendapatkan manfaat, kemaslahatan-kemaslahatan dunia, ataupun usaha untuk menghindarkan diri dari segala mara bahaya yang menghalangi kehidupannya di dunia ataupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan membahas hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab al-yaqinu wat-tawakkulu atau al-yaqini wat-tawakkuli. Hadis yang cukup panjang di sini disebutkan adalah hadis yang muttafaq alaih. Sebetulnya hadis ini adalah diawali dengan perbincangan di antara ulama di kalangan tabi'in. Di antaranya adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Dan berakhir dengan hadis ini yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Di antara perbincangannya adalah ketika datang orang-orang di majelisnya Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Man ra'a minkum al-kawkaballati al-kawkaballadhi qaddal barihah." Ya. Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maka ada seorang yang hadir di majelisnya, dia mengatakan, "Ana, saya." Bintang jatuh biasanya malam hari ataukah siang hari? Malam, jelas ya kan? Ini menunjukkan dia bangun apa? Bangun malam. Tapi buru-buru dia menyusuli pernyataannya, "Ama ana, tapi bangunku la aqumul lail, bukan untuk salat malam." Jujur ini. Ini kadang orang bangun, "Saya tadi malam bangun loh." Dikirane, "Wah, iki salat malam." Jebule apa? Nah, dan lain-lain ya. Ya, dikatakan man ra'a minkum al-kawkabal ladin qadhal barihah. Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Salah seorang yang hadir mengatakan saya. Kemudian dia menyusuli buru-buru, "Walakinni la aqumul lail." Tapi bukan karena aku salat malam. "Wa innama ludirtu." Melainkan saya itu disengat serangga, kalau jengking atau apa. Ya, disengat lagi sare, kemudian apa? Lagi tidur, kemudian disengat kalajengking, bangun. Ya sakitlah, kita tahu disengat semut cadang saja rasanya nyeri. Ini kalajengking. Saya sendiri walhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan Allah lindungi ya. Bapak-bapak juga, atau ada yang pernah disengat kalajengking? Tawon, kalau tawon mak celkut ya pernah, sama berarti. Berarti semua cadang, tawon, apalagi kalau kalajengking, alhamdulillah kelihatannya belum pernah ya, jarang ya. Iya, apalagi kalau jengking bentuknya besar itu, kalajengking Arab gede-gede ya. Saya bangun disengat kalajengking, ini bukan untuk tidur mak, bukan untuk sholat malam. Ya, dia takut kalau dikira dirinya orang soleh, bangun malam, kemudian akan sholat malam, kemudian ketika itu lihat apa? Bintang jatuh. Enggak, dia jujur, enggak, saya bukan untuk sholat malam bangunnya, tapi disengat kalajengking. Kemudian apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, istarqaitu. Orang yang di majelisnya Sa'id bin Jubair mengatakan, saya kemudian minta ruqyah, minta diruqyah. Ya, loh, kata Sa'id bin Jubair, kenapa kau melakukan hal itu, yakni kenapa engkau minta ruqyah? Kata Sa'id bin Jubair, sesungguhnya aku, kata orang yang di majelisnya Sa'id mengatakan, sesungguhnya aku mendengar bahwasanya tidak ada ruqyah illa min human au Allahul musta'an, tidak ada ruqyah kecuali dari apa ya? Ada yang hafal kitab tauhid? Masih ingat? Ya. Yani tidak ada ruqyah kecuali dari sengatan serangga. Afan. Illa min ainin au hummah. Naam. La ruqyata illa min ainin au hummah. Ya. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit yang disebabkan oleh ain, pandangan mata hasad, atau humma, humma demam. Demam ini meliputi demam akibat apa? Tadi sengatan serangga, dan ini memang sangat efektif. Ya, ruqyah, ruqyah untuk sengatan serangga itu sangat efektif. Makanya kalau kita, mungkin anak-anak kita tiba-tiba mendol ya, atau kita disengat atau di sengat lebah, tidak ada obat, maka ruqyah obatnya. Ini sangat efektif. Kemudian kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Ini engkau meminta ruqyah karena kau telah mendengar riwayat tersebut. Tidak apa-apa. Walakinni sami'tu Ibnu Abbas yaqul, ini di sini. Ya, akan tetapi aku mendengar Ibnu Abbas berkata. Ini di sini. Jadi dia ingin bermunaqasyah, berdiskusi Sa'id bin Jubair dengan para hadirin saat itu. Kau boleh meruqyah, kau boleh meminta ruqyah karena kau sudah mengamalkan sesuai dengan hadis yang kau dengar sesuai dengan pemahamanmu. Tapi untuk masalah minta ruqyah, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, nah ini, mari kita dengarkan bersama apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ammal ahaditsu wa ammal ahaditsu." Adapun hadis-hadis tentang yakin dan tawakal adalah fal awalu, yang pertama, an Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qal, berkata Abdullah ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uridat alayyal umamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya telah ditampakkan kepadaku al-umam, umat-umat terdahulu. Ya, telah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ini kemungkinan terjadi di mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi seorang nabi adalah apa? Hak, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uridat alayyal umamu, telah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faraaitun nabiyya. Aku melihat seorang nabi. Wa ma'ahu ruhaitu. Dia bersama dengan sejumlah kecil pengikutnya, ruhait. Rahtun atau ruhait, ya. Ruhait itu berasal dari kata rahtun. Rahtun itu ya jumlahnya antara 3 sampai 9. Sedikit atau banyak? Sedikit, ya kan? 3 atau 9. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di antara yang aku lihat adalah seorang nabi yang diikuti oleh 3 sampai 9 orang. Ya, nabi pengikutnya cuma berapa? 3 sampai 9, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, enggak sampai 10. Nah, itu rahtun. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wan nabiyya," dan aku juga melihat seorang nabi. "Ma'ahu ar-rajulu war rajulan." Dia bersama seorang pengikut atau dua orang pengikut saja. Nabi ini loh. Ya, bukan guru ngaji. Bukan guru TPA. Yang banyak salahnya kita ini, ya. Bukan guru ngaji seperti kita ini yang banyak salahnya, bukan guru TPA ya seperti kita yang banyak salahnya, bukan. Tapi nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara berdakwahnya maksimal. Cara berdakwahnya maksimal, yang disampaikan juga wahyu. Ya, betul-betul di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya cuma berapa tadi? Yang pertama 3 sampai 9, yang kedua 1 atau 2. Wan nabiyya. Nah ini. Wan nabiyya. Kemudian aku juga melihat seorang nabi. Walaisa ma'ahu ahadun. Dan dia tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini bukan karena metode dakwahnya salah. Tidak. Metode dakwah mereka sempurna. Bukan pula karena akhlak mereka kurang. Tidak. Akhlak mereka sempurna. Bukan mungkin materi dakwahnya itu salah-salah. Tidak. Materi dakwah mereka adalah wahyu. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah butakan hati umatnya saat itu. Sehingga yang beriman hanya apa? Satu orang, dua orang, 3, 9, bahkan ada yang tidak beriman sama sekali. Tidak usah heran. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa lama dia tinggal di tengah-tengah kaumnya berdakwah? Berapa? 1000 tahun. Ada yang lain? 30. Hampir benar. Mendekati kebenaran. Persisnya berapa? Ya. 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin. Maka dia pun tinggal di tengah kaumnya selama berapa? Alfasanah. 1000 tahun. Loh kok jadi 950? Illa, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, kecuali khamsina alfasanah. Khamsina aman, hafan. Illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Jadi 1000 tahun dikurangi 50. Berarti berapa? 950 tahun. Dan berapa yang beriman? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh. Sak kapal ora kebek. Satu kapal tidak penuh. Loh, buktinya tidak penuh. Kapalnya masih bisa diisi apa? Hewan. Ya, hewan sepasang-sepasang dimasukkan. Gimana itu memasukkan hewan? Ya enggak tahu ya, mungkin wallahu taala alam. Kita imani saja ya kan. Kok saya membayangkan hewan di zaman itu cilik-cilik gitu loh. Jadi kan Nabi Adam itu berapa dira? 60 hasta. Satu hasta taruhlah 50 cm. Taruhlah. Padahal mungkin sekitar 60. Kalau 60? 30 meter. Itu Nabi Adam. Wung. Masjid ini berapa? Tidak ada 30 meter. Ini 25 atau 20 meter mungkin. Betul Pak. Mana? Berapa? Belum pernah mengukur Pak. Ini sampai situ loh. Kayaknya enggak ada 30. Dari bawah tiang sampai ujung atas. Katanya enggak sampai 30. 20 atau 25. Ya. Nah, ini 30 Nabi Adam. Keturunannya pun masih tinggi-tinggi. Kalau saya membayangkan, namanya juga bayangkan, kita enggak tahu lah ya. Harimau saat itu ya seperti harimau kita gitu loh. Kecil-kecil, jadi kayak kucing. Ini wallahu taala alam bi as-shawab. Makanya kalau ada makhluk dinosaurus berapa? 6 meter. Enggak usah heran kalau di film-film itu kan digambarkan dinosaurus itu lebih besar dari manusia. Ya. Tapi antum bayangkan dinosaurus yang 6 meter hidup di zamannya Nabi Adam. Jadi berapa? 30 banding 6. Seperlimanya. Berarti besarnya seberapa kita? Kalau kita aja misal, kita tingginya misal 160. Kalau 6 meter dari 30 kan seperlima ya. Seperlimanya 160 berapa? Ini intermezzo lagi. Seperlimanya 160 pinten? Yang bisa ngitung. 30 cm bagi kita yang seperlima itu hewan apa? Kucing, pitik. Ya, anak kambing. Begitu. Jadi itu ya, dinosaurus kayak pitik itu nyedek ya ditendang. Jadi wallahu taala a'lamu bisawab. Kita bayangkan kok bisa ada harimau digiring masuk, padahal belum ada obat bio saat itu, ya kan? Mungkin enggak ada kebun binatang dan yang lain-lain, atau Allah wahyukan kepada mereka, kita enggak tahu. Tapi secara sekilas wallahu taala a'lamu bi as-shawab, ya. Bahwa postur manusia di zaman Nabi Adam alaihi as-salatu wassalam dan juga Nabi Nuh alaihi as-salatu wassalam adalah postur yang masih apa? Yang tinggi-tinggi ya, wallahu taala a'lamu bissawab. yang beriman cuma sedikit, sehingga kapalnya masih bisa diisi oleh hewan sepasang, sepasang, sepasang, sepasang. Ya. Itu para anbiya. Nah, siapa yang datang setelah anbiya dan meneruskan mereka? Para ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itulah para pewaris nabi. Karena apa? Mewarisi apa maksudnya? Mewarisi ilmunya dan mengikuti jalan dakwahnya. Memiliki ilmu dan berdakwah. Itulah ulama mereka. Maka kita dapatkan pun ulama seperti itu. Ada yang muridnya banyak, ada yang muridnya sedikit, ada yang mungkin boleh dikatakan tidak punya murid. Setelah ulama siapa? Murid-muridnya ulama. Siapa ya kita ini? Kita belajar dengan para ulama, kita mendengar Syekh Fulan, Imam Fulan, dan sekarang kita jadi apa? Jadi guru ngaji. Berapa muridnya? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Guru TPA, ada yang muridnya 100, ada yang 100 nolnya gelundung. Jadi berapa? 10 gelundung lagi karena kehujanan. Berangkat cuma berapa? 1. 1 meriang. Akhirnya dia sendirian. Itulah. Tapi ingat, meskipun kita tidak punya murid, meskipun muridnya sedikit, meskipun kadang banyak, kadang sedikit, Anda berada di atas sebuah amalan yang mulia. Maka jangan sampai kita ini semangat kalau muridnya lagi apa? Banyak. Kemudian loyo kalau muridnya apa? Sedikit. Jangan sampai seperti itu. Terus. Ya. Makanya pernah kita saksikan di beberapa kesempatan guru-guru kita. Ya. Di majelis yang hadir cuma 1 orang, tapi ngajar terus. Di antaranya adalah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ini jangan bayangkan kayak Ustadz Fulan semua ya, atau Syekh Fulan semua yang muridnya banyak. Enggak. 1 orang. Demikian juga di Masjid Syekh bin Baz. Masjid Syekh bin Baz itu adalah masjid jami'nya, masjid jami'nya Universitas Islam Madinah. Di antaranya adalah guru kita. Atau gurunya guru kita lah. Boleh dikatakan gurunya guru kita. Yang hadir di depannya cuma 1 orang. Masya Allah. Padahal dia profesor. Ya, dia adalah apa? Profesor. Profesor itu ya berarti sudah tingkatannya sudah tinggi lah ya. S3, doktor, kemudian dia menulis sampai mungkin ada tulisan yang sampai digunakan untuk sebagai buku acuan dalam sebuah pengajaran. Jadilah dia apa? Profesor. Yang hadir cuma 1 di majelisnya. Tapi tidak mengapa, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapapun Anda, selama Anda masih jadi pengajar kebaikan, guru TPA, guru pengajian, dan seterusnya, berapapun jumlah murid Anda, Anda tetap berada di atas kebaikan. Banyak sedikitnya Anda mirip dengan apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Innama ajrukum ala Allah. Pahala dan balasan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala dan balasan kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini dikatakan, belum selesai ini masih panjang. Ya, hadisnya masih panjang. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat nabi yang pengikutnya cuma 9 atau 3-9, pengikutnya cuma 2. Kemudian ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Baik. Kita ambil faedah juga. Oh, ternyata di sini nabi pun gelar nabi itu adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Terus apa bedanya dengan rasul? Nabi itu adalah menyampaikan risalah Rasul sebelumnya. Kalau Nabi itu adalah apa? Menyampaikan risalah Rasul sebelumnya. Kalau Rasul, dia menyampaikan risalah yang baru. Risalah yang baru. Makanya jumlah Rasul jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah Nabi. Saya ulangi ya. Kalau dulu kan kita sering mendengar pendapat bahwasanya Nabi dan Rasul bedanya adalah kalau Rasul itu laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi laki-laki yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sekarang kita hadapkan dengan hadis ini. Kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kok ada pengikut? Berarti dia menyampaikan atau tidak? Menyampaikan. Berarti dua-duanya menyampaikan kalau begitu. Rasul menyampaikan, Nabi juga menyampaikan. Seorang Rasul menyampaikan risalah baru, seorang Nabi menyampaikan risalah Rasul sebelumnya. Makanya tadi apa? Jumlah Rasul jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah Nabi. Berapa jumlah Rasul? 314 atau 15? 300 berapa? 14 atau 15. Jumlah Nabi berapa? 124.000. Jadi bukan tok ya, 124.000. Lebih banyak Nabi atau Rasul? Nabi. Berapa Nabi jumlahnya? 124.000. Sementara Rasul 315. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-shawab. Jadi Nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idh rufi'a li sawadun 'adzim." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun 'adzim, satu kelompok yang menghitam, jumlahnya besar. Ini saking banyaknya jumlahnya apa? Sehingga menghitam. Suatu kelompok yang jumlahnya besar. Sawadun azim. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku mengira itu adalah umatku. Aku mengira itu adalah umatku. Faqilali. Tapi kemudian dikatakan kepadaku, hadha Musa wa qaumuhu. Kelompok besar itu adalah umatnya Nabi Musa. Itu adalah Nabi Musa dan umatnya. Ya, umatnya Nabi Musa termasuk banyak. Yang lolos dari kejaran siapa? Fir'aun. Ya, banyak jumlahnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin undur. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin undur ilal ufuqi. Wahai Muhammad, tapi coba perhatikan ke ufuk sebelah sana. Ya, ke ufuk sebelah sana. Fanadhartu, maka aku ikuti arah tunjukannya. Fa idza sawadun azim. Ternyata di sana ada umat manusia yang besar jumlahnya. Faqilali, kemudian aku pun dikatakan lagi kepadaku, diberitahu lagi, undur ilal ufukil akhar, coba lihat ufuk yang lain. Jadi diperintahkan berapa kali ngelihat? Dua. Ya. Fa'idha sawadun azimun, ternyata juga ada kelompok yang besar. Jadi kelompok yang pertama adalah tadi kelompoknya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kelompok yang kedua jumlahnya besar lagi. Kelompok yang ketiga jumlahnya besar lagi. Faqilali, kemudian aku diberitahu, hadhihi ummatuka. Itu umatmu. Berarti jauh lebih besar dari siapa? Umatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dalam riwayat ini, beliau mengatakan, wa ma'ahum dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum sab'una alfan, di antara mereka ada 70,000 yadkhulunal jannata, yang akan masuk bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minhum. Ya Allah, kita memohon kepadamu ya Allah untuk menjadikan kita semua ini di antara kelompok tersebut. Allahumma amin. Mungkin atau tidak? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari dua kelompok besarnya atau dua kelompok besar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa disiksa, dan tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Mak bleng. Jadi mereka akan masuk sekaligus. Ya. Bersamaan masuk ke dalam surga tanpa diazab, tanpa dihisab. Tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian thumma nahadha. Setelah beliau menyampaikan apa yang beliau lihat kepada para sahabat, ya, beliau pun bangkit. Fadakhala manzilah. Kemudian masuk ke dalam rumahnya. Para sahabat penasaran ini. 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Belum diterangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bangkit masuk rumah. Ya. Fa khadhan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala adab. Maka para sahabat memperbincangkan. Fa khadhan nas. An-nas di sini adalah para sahabat, manusia. Maka manusia pun memperbincangkan, siapakah mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Faqala ba'duhum, berkata sebagian sahabat, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Oh, mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin orang yang menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sahabat Rasul adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Itu sahabat. Makanya kalau ada orang pernah masuk Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia murtad, itu bukan sahabat namanya. Makanya salah orang mengatakan sahabat Rasul murtad. Tidak ada sahabat yang murtad. Namanya sahabat itu enggak akan bakal murtad. Kalau yang murtad berarti bukan sahabat. Ya, kecuali kalau nanti mereka kembali kepada keimanan sebelum meninggalnya. Maka ulama berbeda pendapat apakah mereka kembali kepada gelar sahabatnya ataukah tidak. Yang benar, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, mereka kembali pada gelar sahabatnya. Wallahu ta'ala alam. Faqala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, fala'alahumul ladhina wulidu fil Islam. Oh, mungkin mereka itu adalah, yang 70,000 orang itu adalah orang yang lahir, sejak lahir itu Islam. Bukan kayak kita ini, yang sudah besar baru masuk Islam. Tidak, mungkin mereka yang sejak lahir Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sadar syarat untuk menjadi 70,000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu berat. Ya. Mungkin mereka yang lahir dalam keadaan Islam, bapak ibunya Islam, keluar lahir jadi Islam sudah. Falam yushriku billahi syai'a, sehingga mereka tidak sempat melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Para sahabat sebagian mereka, bahkan banyak di antara mereka yang dulu adalah pelaku apa? kesyirikan. Ya. Dan mereka menganggap unda syaratnya adalah yang lahir Islam kemudian tidak pernah melakukan kesyirikan. Wadakaru asya'a, terus mereka saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Mal ladzi takhuduna fi?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu, maka para sahabat pun mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka perbincangkan dan pendapat-pendapat mereka masing-masing. Faqal, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak menjadi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Humul ladina la yarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Kata-kata tidak meruqyah, la yarqun, ini lafadznya salah, ya kan ya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang tidak meruqyah ini lafadznya salah, ini lafadz pada Imam Muslim, lafadznya salah. Jadi tapi tetap disampaikan karena adalah riwayat Imam Muslim, tapi ulama mengatakan ini lafadznya salah, syadz. Lafadz-lafadz yang kuat tidak pakai la yarkun, melainkan lafadz selanjutnya, ya, humul ladzina la yarkun wa la yastarkun. Nah ini, dan tidak meminta ruqyah. Tadi perbincangan antara siapa? Sa'id bin Jubair dan hadirin, ya kan? Di antara hadirin ada yang bangun malam kesengat apa? Kala jengking, kemudian minta ruqyah. Ya udah bagus kamu. Tapi aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian-demikian sampai ini. Humul ladzina la yastarkun. Mereka yang 70 ribu itu adalah orang yang tidak minta ruqyah. Ya, tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu apa? Merasa pesimis dengan suara yang dia dengar, apa yang dia lihat. Krungu blekok muni pesimis. Mendengar burung gagak bunyi, pesimis. Mendengar burung hantu berbunyi, pesimis. Lihat burung terbang ke kanan, pesimis. Ketiban cecek, pesimis. Buka toko, yang datang pertama orang yang juling matanya, pesimis. Orang Arab dulu begitu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau buka toko, yang datang orang yang buta, mohon maaf, atau orang yang juling matanya, mohon maaf, itu langsung tutup tokonya. Wah, la rizqal yaum, ini enggak ada rezeki hari ini, tutup. Yang repot sudah berangkat ketiban cecek, jalan ketemu burung gagak, parkir apalagi, dan yang lain-lain klambine kualek, sampai di toko pas buka pintu ceceke tiba meneh ngidek coro, pas dibuka yang datang orang majnunun, balik tutup, ketemu seperti itu lagi. Repot kita kalau jadi orang yang suka tatoyur. Makanya sekali-kali jangan bertatoyur, ya. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaallah keterangan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita. Naam. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari. Masih 6 menit ya? Masih 6 menit. Betul? Kita lanjutkan. Faqama Ukasyah, maka berkata seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ud'ullaha ya Rasulullah, doakan diriku an yaj'alani minhum, supaya Allah berkenan menjadikan diriku termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, kau memang termasuk mereka. Masyaallah. Ya, kau memang termasuk mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian bangun lagi yang lain. Qal, ud'u Allah yaj'alani minhum, ya Rasulullah, aku juga doakan. Aku juga doakan. Faqal, sabaqaka biha Ukashah. Unda, kamu sudah kedahuluan sama siapa? Ukashah. Ada beberapa penafsiran tentang kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kau sudah kedahuluan oleh Ukashah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa orang ini orang munafik. Orang munafik juga ingin masuk surga, ya. Wedi, ya kan? Pengin masuk surga. Dengar ayat innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, pengin masuk surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqaka biha Ukashah. Orang munafik enggak mungkin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bong masuk surga aja enggak mungkin, apalagi tanpa hisab, tanpa adab. Orang munafik. Munafik itu adalah orang kufar. Naudzubillahi min dzalik. Ada yang mengatakan ini bukan orang munafik. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membuka kesempatan itu selebar-lebarnya. Nanti para sahabat berdiri semua. Nanti bagaimana yang tidak termasuk dari kalangan mereka akan menjadi sedih. Maka di-stop oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat lembut. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakan aku termasuk golongan mereka. Jawabannya itu bukan kamu ngaca, enggak. Tapi jawabannya adalah sabaqaka biha Ukashah. Mohon maaf, sudah kedahuluan oleh Ukashah. Maka kita sebagai pengikutnya pun demikian. Pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, gunakan ungkapan-ungkapan yang baik untuk menolak permintaan-permintaan kepada Anda. Ustaz mau hutang, Ustaz gini-gini. Mudah-mudahan Allah melonggarkan saya dan diri Anda. Allahumma amin. Podo-podo. Jadi demikian. Jangan utang-utang dibalekakan orang. Jadi jangan yang dengan ungkapan-ungkapan yang kasar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Entah itu yang 70 ribu atau yang dibawa oleh 70 ribu orang tersebut. Karena ada riwayat yang lain yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.